yang cantik. Aku datang untuk meminta izin baik-baik. Maafkanku Tentelinda yang cantik. Aku hanya ingin jalan-jalan sama gadismu yang cantik. Janji untuk jaga baik-baik. Kenapa dia sangat cantik? Maafkanku Tante Linda yang cantik. Sudah lama aku ingin jalan dengan garismu yang cantik. Jadi untuk jaga baik-baik, pastikan ku beri yang terbaik. Janjiku Tante Linda, untuk